Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، معاشر المسلمين، إخوتي في الدين، أعزني الله وإياكم، saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah anugerahkan pada kita kenikmatan tiada terkira dan telah memilih kita menjadi hambanya yang dibimbing untuk selalu di atas keimanan dan keislaman. Ini adalah karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita duduk bersama dalam majlis yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak terasa kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1439 Hijriah, berarti telah berlalu masa 1438 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, dan begitu jauhnya waktu berlalu sehingga tentunya banyak hal-hal yang terjadi pada agama ini. Maka kita dituntut untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu, jangan sampai kita keliru. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, walaupun demikian jauh masa Nabi SAW meninggalkan kita, namun Allah Ta'ala membimbing kita untuk bisa mendapatkan kembali ilmu yang diajarkan Nabi SAW dan petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga kita bersyukur pada Allah dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa duduk ini dalam majlis ilmu untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama, untuk membenarkan akidah kita, untuk membenarkan ibadah kita, dan untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita, dan juga kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan kita, kebodohan yang ada pada diri-diri kita, kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kejahilan, kebodohan adalah merupakan sumber petaka dan sumber bencana. Sedangkan ilmu yang diajarkan Allah, yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama adalah merupakan sumber ketenteraman, sumber kebahagiaan, sumber keamanan dan keselamatan bagi kita dunia akhirat. Maka tidak ada seorang yang mendapatkan kebaikan selain daripada kebaikan ilmu yang Allah berikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri dia ilmu beberapa derajat. Dalam surat Mujadalah ayat 11 Allah sampaikan ini, bahwa Allah akan mengangkat kemuliaan kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia maupun akhirat ketika kita kembali kepada ilmu yang diajarkan Allah, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Ketahuilah kaum muslimin, kita tentunya hidup di dunia ini akan penuh menghadapi problem-problem, masalah-masalah, baik masalah individu, pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, apalagi sampai tingkat masalah negara. Tentunya amat sangat problem-problem yang akan kita hadapi. Dan kebodohan adalah merupakan petaka. Kalau sampai mengatasi sesuatu masalah dengan kebodohan, berarti dia bukan menyelesaikan masalah, pasti akan menambah masalah. Nah, akan menambah masalah. Karena apa? Sungguh innal jahila fi jurufin har. Kebodohan itu ada di tepi jurang yang akan membinasakan pemiliknya, menjerumuskan ke dalam kehancuran. Banyak problem-problem yang dihadapi oleh kita kaum muslimin, ya, tidak diselesaikan dengan cara ilmu, tidak diselesaikan dengan cara bimbingan Islam, bahkan dengan cara-cara kafir, ya, dengan cara-cara kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka yang didapatkan adalah bukan penyelesaian, namun akan dapat permasalahan lebih besar lagi. Kalau permasalahan yang kita hadapi ini diselesaikan dengan apa yang telah dibimbingkan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita akan dapatkan solusi yang tepat dan kita akan dapatkan jalan keluar yang paling baik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dikatakan dalam sebuah syair, tarjun najata walan tasluk masalikaha inna safinata la yajri alayya basmi. Kalian semua inginkan keselamatan, kalian inginkan kedamaian, keamanan, kebaikan, namun kalian tidak tempuh jalannya. Sungguh kapal itu tidak mungkin dia berjalan di atas daratan. Kalau kita ingin menyelesaikan problem-problem yang dihadapi, maka kembalilah kepada sumber petunjuk, yaitu Quran dan Sunnah. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hilangnya kekacauan, hilangnya petaka dan bencana hanya dengan ilmu agama. Karena agama Islam ini adalah dinun kamil samil, agama yang sempurna dan menyeluruh, mencakup segala urusan telah diselesaikan dan telah dibimbingnya. Dan umat Islam adalah ummatan wasata, umat yang posisi tengah, tidak ekstrim kanan, tidak punya ekstrim kiri. Dan Islam ini tidak untuk radikalisme, Islam tidak juga untuk liberalisme. Islam agama yang dibimbing wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau bertanya, apakah sudah terjadi bukti nyata kehidupan manusia mencapai kejayaan dan kemuliaan dengan Islam ini? Maka lihatlah sejarah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabatnya telah membuktikan dari masa jahiliyah yang mana manusia tenggelam dalam kebodohan, kebobrokan, kehancuran moral, tidak ada tatanan sosial dan tidak ada adab-adab yang baik di tengah-tengah kehidupan manusia. Semua berlaku biadab, tidak pakai aturan, mengikuti hawa nafsu, angkara murka, seperti halnya binatang. Ketika datang Islam, disampaikan Nabi SAW, kemudian diterapkan dalam kehidupan, demikian para sahabat mengimaninya dan mengikuti petunjuknya, maka jadilah mereka sebagai umat yang paling mulia di muka bumi ini. Umat yang Allah pilih dan Allah telah menyanjung mereka dalam Al-Qur'anul Karim, wa ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, umat yang adil, umat yang di pertengahan sikapnya selalu adil. Dan Allah jadikan yang demikian ini agar kelak menjadi saksi. Hadirin kaum muslimin, demikian pula persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Berarti sudah pernah terrealisasi pada umat ini bahwa Islam yang Allah sampaikan melalui utusannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melahirkan generasi yang terbaik dan telah merubah peradaban manusia menjadi manusia yang berbudi luhur, berbudi pekerti yang mulia, dan telah menjadikan manusia yang beradab, manusia yang punya pri kemanusiaan, manusia yang berjalan di atas fitrahnya, dan segala problem-problem mereka telah selesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian, sehingga kemakmuran, ketentraman, keamanan sungguh dirasakan oleh mereka-mereka ketika Islam menjadikan petunjuk. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita bisa dapatkan solusi problem-problem yang kita hadapi saat ini, tentunya kembalilah kita kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Kembalilah kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya, karena sungguh selama kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya, maka kita tidak akan mungkin terombang-ambing dengan berita-berita yang ada, dan kita tidak akan terprovokasi dengan pemikiran-pemikiran dan doktrin yang ada, dan kita tidak akan mungkin berbuat sewenang-wenang, namun kita akan tetap berada di atas kebaikan dan kebenaran. Kita akan selalu ke dalam keadaan tenang. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, Allah katakan, huwalladzi arsal rasulahu bilhuda, dia Allah ta'ala telah mengutus rasulnya. Siapa yang dimaksudkan? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus beliau bilhuda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kullihi, Allah katakan agama ini akan Allah menangkan dari seluruh yang agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik mereka itu benci. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ingat yang Allah sampaikan ini. Kaum muslimin, mukminin akan tetap di atas kemuliaan di atas kemenangan dan kejayaan selama mereka berpegang dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iwafila barakallahu fikum, Al-Imam Malik ibn Anas rahimallahu mengatakan, beliau menyebutkan, la yaslu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini keadaannya kecuali dengan apa yang telah menjadi baik dengan hal tersebut generasi awal umat ini. Dengan apa mereka dapati kebaikan? Dengan ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum muslimin tidak lagi mengerti petunjuk yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka itu akan menjadi sasaran dari segala bidikan orang-orang liberalis. Dia akan menjadikan generasi muslimin sebagai kader-kadernya. Demikian pula mereka radikalis akan menjadikan kaum muslimin generasinya menjadi kader-kader mereka. Sama dengan orang-orang teroris juga akan menjadikan kaum muslimin sebagai kader generasi mereka. Bahkan lebih dari itu, orang-orang ateis komunis pun sama, menjadikan sasarannya adalah kader-kadernya dari kalangan muslimin. Sehingga jangan heran kalau kita menyaksikan namanya Islam tapi haluan pemikirannya, ideologinya komunis. Namanya Islam, bahkan komunis pernah menyusup ke dalam kelompok Serikat Islam yang mereka ingin menghancurkan dari dalam. Dan tadi telah kita dengar bersama yang disampaikan Al-Ustaz Fadil Ustaz Abdul Somad tentang sifat-sifat munafik. Begitu mengerikan, begitu jahat orang-orang munafik. Ternyata seluruh kejahatan itu ada pada orang-orang komunis, kalau kita mau jujur. Karena hadirnya dimuliakan Allah, ya, orang-orang komunis ini adalah orang-orang kafir. Bahkan lebih kafirnya mereka dibandingkan Korun, Fir'aun, Namrud, ya. Kalau mereka masih mempunyai kepercayaan pada Tuhan, sedangkan komunis tidak lagi percaya dengan Tuhan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehingga kita kaum mukminin, mukminat, perhatikan generasi kita. Jangan sampai kita ini bodoh sehingga dijadikan anak cucu kita sebagai sasaran untuk menjadi kader-kader orang-orang tersebut tadi. Demikian pula orang-orang Syiah Rafidah pun terus menyerang kaum mukminin di negeri kita ini, ingin menjadikan mereka semua menjadi Syiah. Dan hadirin, antara Syiah dan komunis ada kesamaan di situ, kesamaan kafirnya mereka, dan sama-sama mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Islam, memusuhi Islam. Maka kita ingat firman Allah dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau mengikuti sesuatu perkara yang engkau tiada ilmu. Jangan gegabah engkau mengikuti ideologi, provokasi atau ucapan atau teori yang engkau tidak mengerti ilmunya. Hadirin, anak-anak muda terutama, jangan gampang terprovokasi hanya karena dibagi-bagi kaos saja dia menjadi pembelanya. Cuma terima kaos saja sudah menjadi pendukungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengerti dulu apa maksudnya ia memberikan sesuatu itu di balik pemberiannya. Apakah dia menginginkan sesuatu dari kita atau dia ingin menanamkan sesuatu pada diri kita? Ideologi, doktrin, pemahaman, pemikiran. Hati-hati. Karena dengan rentan waktu yang sekian lama Komunis telah tiada di negeri ini, telah dibubarkan dan telah ditutup. Namun banyak generasi muda sekarang yang sudah lupa kerusakan dan kekafirannya komunis di negeri ini, yang sekian banyak membantai muslimin di negeri ini, yang telah menorehkan kerusakan besar di negeri ini. Lupa, sehingga kita harus kembali mengingat bahwa bahaya komunis adalah bahaya laten. Apa maksudnya bahaya laten? Dia gerakannya halus, menyusup, namun bahayanya besar. Dia tidak nampak gerakannya begitu halus, menyusup di tengah-tengah muslimin, tiba-tiba dia menjadi besar dan membahayakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ibarat api dalam sekam. Ini bahaya besar. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan, jangan engkau gegabah mengikuti sesuatu yang kau tiada ilmu. Karena sungguh pendengaran, penglihatan, hati ini semua akan Allah minta pertanggungjawabannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jujur, di negeri kita Indonesia ini, terorisme, radikalisme sangat mungkin untuk bisa muncul di negeri ini, bahkan sudah muncul di negeri ini. Dan munculnya ideologi ini dilatar belakangi pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman Khawarij, yang ini berlabel Islam dan organisasinya pun nampak seperti organisasi Islam dengan bendera yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah, seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah dan yang sejenis mereka muncul di negeri ini. Dan kita sudah tidak asing tokoh-tokoh mereka seperti Abu Bakar Ba'asyir yang menyatakan gabung dengan ISIS dan orang-orang yang bersamanya. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ideologi Khawarij ini bukan baru munculnya, tapi ini adalah penerus dari ideologi yang telah dicanangkan atau dituangkan oleh Abdullah bin Sabah Yahudi sejak zamannya Khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dia adalah tokoh yang memberontak pada penguasa. Nah, juga yang kedua, dilatar belakangi dengan pemahaman yang muncul, yaitu Syiah Rafidah yang sumbernya dari Iran. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang Syiah ini kafir karena dia tidak berpedoman dengan Al-Quran dan mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kafir, mereka tidak menegakkan syarat Islam, walaupun mereka mengatakan Islam negara mereka yang dikenal dengan revolusi Iran, kemudian menjadikan negara Islam Iran itu hanya simbol saja. Karena di dalamnya mereka membantai muslimin, mukminin. Dan ilafila barakallahu fikum, yang diprakarsai oleh Khomeini pimpinan mereka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat kenapa orang-orang Syiah mereka itu hanya mengambil jalur yang mereka agung-agungkan itu dari keturunan Husain bin Ali, bukan dari anak-anaknya Ali bin Abi Thalib yang lain seperti Al-Hasan. Padahal yang telah dinyatakan sebagai khalifah pengganti setelah Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, yang kemudian Al-Hasan menyerahkannya khalifah itu kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriah, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun jamaah, tahun persatuan kaum muslimin, bersatunya ya muslimin yang tadinya di bawah pimpinan khalifah Al-Hasan bin Ali. Kemudian dia membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga menjadilah mereka semua di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa orang-orang Syiah mengambil dari Husain? ternyata ada benang merah. Mereka itu sebenarnya yang diagungkan adalah keturunan raja mereka. Istrinya Al-Husain adalah putri Yazdajir, yaitu Kisra dari Persia, raja Persia yang beragama Majusi asalnya, ditaklukkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian menjadi istri Al-Husain. Yang kemudian Al-Husain ini dibunuh oleh mereka juga atas pengkhianatan mereka sendiri. Namun pinternya orang-orang Syiah ini menipu, berdusta, sehingga seakan-akan mereka adalah pembela Husain, padahal mereka penipu besar. Mereka tidak membela, bahkan mereka mengkhianatinya. Perhatikan, ini bulan Muharram, bulan Syura, bulan Muharram, bulan yang mereka agungkan. Mereka mengadakan peringatan Husainiyah, yaitu mereka akan melakukan acara ratapan yang mereka akan melukai diri-diri mereka dengan senjata atau dengan rantai yang berduri, dipukulkannya. Bahkan anak-anak mereka yang masih kecil pun mereka lukai dengan pisau dan semisalnya. Ini adalah sebagai bentuk, kata mereka, naam, bentuk sebagai ratapan pembelaan kepada Al-Husain yang gugur sebagai korban pembela mereka, pahlawan mereka. Ini adalah dusta atas nama agama Syiah. Hati-hati hadirin. Dan ternyata mereka itulah sebenarnya otak teroris dunia. Karena Iranlah yang mengkader orang-orang dari kalangan Al-Qaeda, ISIS dan yang semisalnya. Mereka bergabung melatihan, mengadakan pelatihan bersama di Bahrain di antaranya, dan Iran menjadi pelatihnya atau sumber otak segalanya. Ingat hadirnya dimuliakan Allah, kalau kita kaum muslimin tidak mengenal agama yang benar, maka sungguh akan mudah kita terpengaruh dengan pemahaman Syiah yang seakan-akan dia adalah membela Islam. Sempat dulu marak di negeri kita ini gambar Khomeini, dan sempat juga marak gambar Bin Laden, betul? Ya, Usama Bin Laden pernah gambarnya di kaos-kaos dijual. Itu menunjukkan ideologi mereka menyebar begitu mudahnya. Nah hadirin yang kita ingatkan, ya, mereka mengagung-agungkan pembunuh Khalifah Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sama asalnya dari Teheran, Iran. Kemudian juga sekarang yang kita saksikan, mereka telah masuk ke negeri ini. Bahkan tokoh besar mereka, Jalaluddin Rahmat, telah menduduki posisi penting di negeri ini. Betul? Bukan orang sembarang. Dia menduduki posisi penting. Dan sungguh negeri ini pun telah kita lihat ada kerjasama dengan orang-orang Iran. Dan tokoh-tokoh Islam negeri ini, terutama dari mereka-mereka Islam Nusantara dan Islam liberal, begitu mereka berasik mesra dengan tokoh-tokoh Iran. Bahkan mereka mengadakan kerjasama untuk mengirimkan, dari Indonesia dikirim pemuda-pemuda untuk belajar ke sana, mahasiswa-mahasiswa untuk dikader dan belajar di sana. Bukan 100-200 ribu orang, puluhan ribu bahkan. Dan dari mereka Iran datangkan ke negeri ini dosen-dosen, guru-guru untuk mengajar di Universitas Islam dan di pesantren-pesantren muslimin. Kira-kira saya tanya, ini bahaya bukan? Ini bahaya bukan? Ini bahaya yang sangat membahayakan kaum muslimin. Sehingga kita khawatir perubahan akan terjadi dalam waktu singkat, kita tidak sadar. Kalau kita tidak mengerti ajaran Nabi, kita akan tertipu. Mereka mengaku mereka itu benar, kita juga tidak tahu benar atau salah. Maka saya sampaikan, Syiah itu kafir, jangan sampai kita ikuti mereka. Kemudian yang lebih lagi hadirin, yang melatar belakangi munculnya radikalisme dan terorisme di negeri ini adalah adanya komunisme, pemahaman komunis yang ini memang belum hilang di negeri ini, yang pernah muncul di tahun 1948. Pemberontakan dipimpin Musa di Madiun, Kemudian pada tahun 65 Aidit, ya DN Aidit dan yang bersamanya, hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunisme ini punya pemikiran yang sungguh sangat jauh berseberangan dengan Islam. Coba perhatikan, inilah di antara pokok-pokok ideologi komunis yang harus kita waspadai, yang harus kita mengerti. Jangan sampai kita orang Islam mengatakan komunis baik. Sungguh ini adalah kekeliruan yang besar. Komunis adalah musuh Islam karena mereka menjadikan orang Islam sebagai musuh utama. Sebab apa mereka menjadikan orang Islam musuh utama? Mereka adalah orang-orang yang paling benci dan anti agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan mereka di antara ideologi ya, komunis antara lain, yang pertama, mereka adalah ingkar adanya Allah. Sedangkan orang Islam meyakini, mengimani adanya Allah. Coba lihat hadirin, saya katakan mereka komunis lebih kafir dari Fir'aun, dari Korun dan yang semisalnya. Karena Fir'aun masih mengakui adanya Tuhan. Namrud yang di zaman Nabi Ibrahim masih mengakui adanya Tuhan. Cuma mereka menyekutukan Allah, menyembah patung, tapi masih mengakui pencipta mereka Allah. Dan disebutkan dalam Al-Quran kisah-kisah tentang umat yang dulu. Wala in sa'altau man khalaqus samawati wal ard. Andaikan kau tanya mereka orang-orang musyrik dulu, siapa menciptakan langit, siapa menciptakan bumi, pasti jawabannya apa? Allah. Tapi coba tanya komunis, tidak ada Tuhan. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, mereka menganggap kehidupan hanyalah materi tanpa ada pencipta. Jadi semua ada dengan sendirinya. Ini seakan-akan mereka ini pintar, tapi mereka bodohnya luar biasa. Komunis ini hadirin, dia anti Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang menjijikkan kata mereka, sehingga mereka enggak mau bicara tentang itu. Padahal Al-Quran telah bicara. Kalau kaum muslimin tidak paham Al-Quran, akhirnya banyak dari kaum muslimin ikut mereka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kita menyadari bahwa kader-kader komunis yang dulu itu juga nama-nama mereka nama-nama Islam, ya. Tapi apa? Pemikirannya yang rusak. Karena mereka itu apa hadirin? Tidak mengenal Islam dengan benar, sehingga mudah dibawa dengan pemikiran komunis. Apalagi anak-anak kita ini, yang mereka dari kecil tidak pernah dididik dengan akidah yang benar. Dari TK diajar menyanyi, SD gak pernah mengaji, SMP sibuk dengan les bahasa Inggris, SMA lagi sibuk dengan ini dan itu, organisasi, kuliah, aktivis. Sehingga ketika masuk di mereka punya kampus, pemahaman Syiah, ikut Syiah, masuk Khawaris, masuk Syiah, masuk komunis, mereka juga enggak punya filter. Sehingga kita generasi muslimin, waspadalah. Orang tua, hati-hatilah anak-anak kita. Harus mereka paham. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, dalam firman-Nya surat At-Tur, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan, tanpa ada sebelumnya yang menciptakan? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Hadirin, ini pertanyaan untuk mengundang mereka supaya berpikir. Am khalaqus samawati wal ard? Ataukah siapa yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi? Mereka sebenarnya mengerti, bala yukinu, namun mereka tidak yakin. Secara fitrah manusia, mereka sebenarnya mengakui bahwa semua langit bumi ada penciptanya. Karena sesuatu ada, pasti ada yang mengadakan. Namun mereka tidak meyakini. Dan inilah kebodohan mereka orang-orang komunis, sampai mereka tidak lagi percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. sehingga mereka benar-benar kafir, sangat-sangat kafir dan membahayakan. Permusuhan mereka sangat berat kepada kaum mukminin. Maka ingat hadirin dalam firman Allah. Allah menyeru, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang, wahai manusia, ibadahlah kalian semua kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Allah katakan seperti ini supaya manusia sadar siapa yang menciptakan kita, agar dia tahu sehingga hanya kepadanya ia ibadah. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, ideologi mereka orang-orang komunis, di samping mereka tidak percaya adanya Allah, ya, adanya Tuhan, yang kemudian akan berdampak pada yang berikutnya. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Artinya mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka menganggap hidup sekali, mati sudah habis urusan. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Ini mereka. Padahal kita semua ingat, orang Islam punya rukun iman yang enam. Ya Muhammad, sebutkan rukun yang enam. Pertama, iman. Enam, tentang jawaban Nabi ketika ditanya Malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Apa jawabnya Nabi? Al iman antu'mina billahi rusal wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ternyata iman pada hari akhir termasuk pokok dari pokok keimanan. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, mereka orang-orang komunis tidak mempercayai adanya hari kiamat, hari bangkit. Sehingga mereka berbuat sesukanya di muka bumi ini. Nanti kita akan sampaikan di antara 18 tuntunan atau patokan komunis. Kita akan lihat di situ semua menyimpang dari syariat Islam. Dan memang mereka kafir. Ya, sehingga mereka menjadi orang yang paling jahat di muka bumi ini. Tidak punya belas kasihan. Walaupun mereka nanti bertipu daya. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, mereka ingkar dengan adanya surga dan neraka. Mereka tidak percaya adanya surga, adanya neraka. Mereka enggak percaya. Sungguh kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini sangat bertentangan dengan firman Allah. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya, Allah sebutkan, yauma tamurus samaa'u mawra wa tansirul jibaalu sayra fa wailun yauma idzin lil mukadzdzibin alladziina hum fi khawdin yal'abun. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Allah katakan dalam firman-Nya, hari di mana Allah hancurkan langit sehancur-hancurnya, dan ketika itu gunung berjalan, dan benar-benar gunung itu berjalan di waktu hari kiamat, hancur semuanya, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu mereka orang-orang yang terus bermain-main dalam dosa, terus tenggelam dalam kemaksiatan. Hari itu Allah akan jerumuskan, Allah dorong mereka ke dalam neraka jahanam dengan sejadi-jadinya. Dan Allah katakan, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah api neraka yang kalian dustakan. Lihat hadirin, ancaman yang besar bagi orang-orang yang mengingkari adanya surga, adanya neraka, mengingkari adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Mereka terancam dengan kekafiran. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat, termasuk ideologi mereka orang-orang komunis, mereka itu menentang semua agama, terutama agama Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya karena mereka menentang semua agama, terutama Islam. Dulu mereka di Rusia membantai orang-orang Yahudi. Ya. Di negeri kita ini orang Islam yang dibantainya. Para santri, para kiai. Ya. Sehingga hadirinnya dimuliakan Allah, ada istilah yang mereka yel-yelkan dulu. Istilahnya santri mati. Ya, pondok bobrok. Itu mereka punya yel-yel dulu. Jadi mereka hancurkan pondok-pondok pesantren, santri dibasmi, dibantai, dibunuh, kiainya pun dibantai. Sasaran utama mereka. Dan hadirinya dimuliakan Allah, kalau seperti ini mereka punya ideologi, sedangkan di negeri kita ini, negeri Indonesia, mayoritas penduduknya adalah siapa? Muslimin. Pemerintah kita juga mayoritas muslimin. Berarti tidak luput mereka semua dari sasaran pembantaian mereka. Ketika Dan Aidit ketemu dengan Mao Zedong yang tokoh komunis Cina, ya, dia mendapatkan pesan teori untuk bagaimana mewujudkan cita-citanya. Dia ingin meniru. Dipesan padanya, kalau begitu habisi jenderal-jenderal reaksioner, artinya para jenderal yang dia punya peran menggerakkan tentara pasukan. Sehingga betul kejadian 30 September itu yang penculikan. Dan hadirinya dimuliakan Allah, dia punya prinsip. Orang-orang komunis ini punya patokan tuntunan yang mereka jadikan sebagai apa? Ya? Untuk melaksanakan gerakan mereka. Apa yang dijadikan patokan mereka? Orang-orang komunis pertama berdusta. Ya? Mereka membolehkan dan bahkan mengharuskan dusta. Sehingga kalau ditanya, kamu komunis? Bukan. Kamu PKI? Bukan. Mereka dusta. Dan dusta bagi mereka itu biasa. Seperti orang munafik, dusta. Dan mereka biasa dan dusta. Orang Syiah pun sama. Lihat kesamaannya dengan Syiah. Syiah juga meyakinan, mempunyai keyakinan. Harusnya anggota mereka itu untuk takiyah. Takiyah itu bahasanya mereka. Bahasa kita dusta. Kedua, patokan komunis itu mereka memutarbalikan fakta. Dia akan putarbalikan fakta sehingga nyata sekarang ini mereka ingin membuat satu upaya untuk memutarbalikan fakta yang sejatinya fakta bahwa mereka yang membantai muslimin, mereka yang membantai para jenderal. Mereka ingin membuat film versi mereka untuk memutar bahwa bukan mereka yang menindas, tapi dikesankan mereka adalah yang tertindas. Ini mereka mutar balik fakta, ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya pula di samping mereka memutar balikan fakta, mereka memalsukan dokumen. Ya, memasukkan dokumen-dokumen. Kemudian yang berikutnya mereka memfitnah. Kemudian mereka memeras. Ini prinsip mereka, ya, tuntunan mereka. Jadi berdusta, memutarbalikkan fakta, melaksanakan, memasukkan dokumen, kemudian ya memfitnah, terus memeras, menipu, ya, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, ya, mereka membenci semua yang di luar mereka, semua lawannya, mencaci maki kepada penguasanya, kemudian menyiksa sampai memperkosa, kemudian merusak, menyabot, yang merampas, dan mereka membumi hanguskan, membunuh sampai membantai. Dan ini semua yang dilakukan oleh mereka dari tokoh-tokoh awalnya sampai pada yang ada di negeri kita. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh mereka yang dulu di Rusia ataupun yang di Cina, Mao Zedong itu yang mereka menjadi tokoh, dia menjadi tokohnya sama. Mereka membantai manusia tidak ada belas kasihan. Seperti yang terjadi di negeri kita dulu ketika mereka muncul. Maka perhatikan hadirin, tadi kami sampaikan bahwa ya, di negeri kita Indonesia ini terorisme, radikalisme ini muncul bisa dilatar belakangi dengan pemahaman ini. Khawarij, Syiah, komunis, juga separatis. Para pemberontak yang ingin memisahkan diri. Sehingga mereka melakukan teror kepada penduduk yang masih setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dulu di Aceh, ya, GAM, Gerakan Aceh Merdeka, atau yang pernah muncul juga di Papua, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sasarannya mereka adalah orang-orang yang masih setia kepada negeri ini, melakukan pengusiran dan yang semisalnya. Tujuannya untuk meloloskan dan mengabulkan tujuan mereka itu menjadi negara sendiri. Ini ancaman buat negeri kita juga kaum muslimin, termasuk hadirin. Yang kelima adalah liberalisme. Kaum liberal, di mana mereka memberikan kontribusi terhadap aksi-aksi terorisme, radikalisme, dengan membuka katup-katup untuk mereka bisa masuk, leluasa bergerak melalui kebebasan yang mereka serukan, melalui demokrasi yang mereka dengung-dengungkan. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munculnya aliran Islam liberal dengan istilah JIL, jaringan Islam liberal, ini sebenarnya adalah bahaya besar pula bagi negeri kita kaum muslimin, yang akan merusak pemahaman kaum muslimin terhadap Islam itu sendiri. Kaum musliminnya dimuliakan Allah, kita meninjau sedikit makna dari radikalisme itu apa sebenarnya. Kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, radikalisme ini adalah merupakan pemahaman atau paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Ya? Seperti yang terjadi di awal munculnya orang-orang radikal yang diprakarsai seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba, yang mereka itu ya, datang, dia Abdullah bin Saba dari Son'a, Yaman, datang ke Madinah ketika itu. Kemudian dia membuat pemikiran-pemikiran yang jahat kepada penguasanya dan disampaikan kepada penduduk Madinah, tapi mereka semua tidak ada satupun yang terpengaruh dengan pemikiran jeleknya Abdullah bin Saba Yahudi ini. Karena Madinah masih banyak ulama dari kalangan para sahabat, nihil dia tidak bisa berhasil menanamkan ideologinya. Akhirnya Abdullah bin Saba ini pergi ke arah timur, ke Irak, Syria, keliling di sana sampai ke Mesir, Iran, Irak, Mesir, Syria, dan dia dapatkan di sana orang-orang yang memang dia punya tabiatnya juga sama, radikal mereka. Sehingga ketika diberikan pemahaman kepadanya, yaitu ditanamkan seakan-akan dia adalah membela rakyat yang lemah, menyoal kebijakan pemerintah Khalifah Utsman bin Affan, maka mereka pun kemudian terpengaruh dengan pemikirannya, yang pada akhirnya mereka berhasil diprovokasi dan mereka digerakkan menuju ke Madinah untuk menduduki kediaman Khalifah, yang sampai singkat ceritanya mereka bisa membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, orang yang baik, dari orang yang terbaik dari umat ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini satu contoh. Pemahaman radikalisme ini ada pemahaman yang berbahaya dan bukan dari Islam. Coba antum perhatikan bagaimana Rasulullah SAW membimbing kaum muslimin. Dan kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada beliau dan kaum muslimin. Apakah dengan cara yang seperti ini? Tidak. Ingat, Islam bukan radikalis. Islam bukan teroris. Islam adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika inginkan perubahan, ingin pembaharuan, Islam tidak dengan cara kekerasan, dengan cara dakwah. Terus menyampaikan pada umat amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya radikalisme juga sering disebut dengan teroris. Ya. Adapun terorisme dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kegiatan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Bahayanya laten, awalnya tersembunyi, namun satu ketika akan menjadi petaka besar, meledak dan menjadi bahaya besar. Ini terorisme. Maka komunisme ini termasuk bagian dari teroris. Kenapa? Ideologi mereka ini ideologi yang sangat membahayakan. Dia akan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam upaya menciptakan tujuannya. Dan ini sudah terjadi di negeri kita dulu, baik di tahun 48 maupun di tahun 65. Bagaimana upaya mereka, ya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kekejaman yang mereka lakukan itu melebihi sifat kemanusiaan, sudah di luar pri kemanusiaan. Kaum muslimin, ikhwani fiddin azina wa iyyakum, ini yang harus kita waspadai, sehingga Islam tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi teroris. Tidak pula Islam mengajarkan pemahaman Syiah, tidak pula komunis, tidak pula separatis, tidak pula liberalis. Islam adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan umat dan perbaikan bagi umat ini. Karena Islam datang untuk menjadi rahmat bagi mereka. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang komunis mereka menjadikan, ya, atau memanfaatkan kondisi yang ada di negeri ini di mana demokratisasi dan liberalisasi yang sedang bergulir di negeri ini, ya, yang memang sudah disuntikan dari negeri-negeri barat ke tengah-tengah muslimin di negeri ini, sehingga banyak terutama anak-anak dari kalangan mahasiswa yang kagum-kagum dengan para pemikir, ya, orientalis, rasionalis yang menawarkan, ya, ideologi liberalis, ya. Dan apalagi setelah terjadinya reformasi di negeri ini, terbuka lebar mereka celah untuk munculkan kembali pemahaman komunis, menuntut dicabutnya TAP MPR dan menuntut pemerintah minta maaf pada mereka. Sungguh ini adalah merupakan ancaman besar bagi kaum muslimin terutama, dan ancaman besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia, negeri yang aman damai sentosa ini. Sehingga kita kaum muslimin hendaknya tetaplah kita berpedoman kepada ilmu yang Allah Ta'ala telah sampaikan pada nabinya, yang telah disampaikan Nabi kepada kita umatnya. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika benar kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian, Allah akan mengokohkan kalian. Hadirin, bagaimana kita menolong Allah? Kita menolong Allah maksudnya bukan kita kayak menolong teman kita, tapi kita menolong Allah, menolong agamanya. Pelajari Islam dengan pemahaman yang benar, amalkan dengan amalan yang benar, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang terombang-ambing, terprovokasi, dan tidak akan menjadi orang yang gampang terfitnah. itu. Allah akan membimbing kita, mengokohkan kita di atas agama ini. Dan ingat, Allah akan memenangkan kita ketika kita benar-benar berpegang dengan agamanya. Walaupun mereka bersatu, berupaya untuk menghancurkan kita. Lihat, yang kami sampaikan tadi, mereka dari kalangan Khawarij, sasarannya Ahlus Sunnah. Syiah, sasarannya juga orang Islam dari Ahlus Sunnah. Komunis, juga kaum muslimin sasarannya. Separatis, tidak lepas dari itu pula yang seperti Alentum merasakan pada waktu yang lalu. Liberalisme juga sama, mereka sasarannya merusak kaum muslimin. Nah, kalau orang Islamnya bodoh, gak ngerti agamanya, kira-kira bisa gak dirusak? Hadirin, yang namanya orang kalau bodoh, gampang ditipu, gampang dibodohi, gampang diakali, kan begitu. Kita kaum muslimin jangan sampai. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW telah menanamkan kepada anak muda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan ucapan beliau, ya hulam inni u'allimuka kalimat. Ya. Wahai putraku atau anakku. Ini panggilan yang sayang karena ini masih saudara beliau sendiri. Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Yaitu apa? Ikhfadillah yakhfadka, pelihara Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ini bimbingan Nabi SAW, hadirin, untuk kita selalu menjaga agama Allah. Dan Allah katakan kalau kita ya tetap berpedoman pada agama Allah, maka tidak ada lain, pasti Allah akan berikan kita kemenangan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, antum perhatikan, di antara upaya mereka, orang-orang komunis, adalah mereka mengadakan pertentangan kelas, adalah mereka adu domba, seakan-akan mereka membela orang-orang proletar atau orang-orang rakyat jelata yang lemah, yang miskin. Maka kita lihat gerakan mereka mendekati orang-orang kaum buruh, kaum petani yang miskin. Ya. Kemudian mereka menanamkan kebencian, menghasut, ya, untuk menanamkan kebencian kepada mereka, orang-orang dianggap orang-orang kaya, orang-orang berjuis istilahnya ya, atau orang-orang yang kelas diantara manusia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, mereka orang-orang komunis menjadikan orang-orang proletar atau orang-orang rakyat jelata sebagai sasaran untuk mencapai ideologinya mereka. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sebenarnya dusta ketika mereka memberikan ya atau menanamkan ideologi komunis ini kepada mereka, yang mengatakan bahwa mereka itu punya prinsip keadilan sama rata sama rasa, sehingga mereka itu mempunyai prinsip bahwasanya kepemilikan tanah, harta itu milik bersama, tidak boleh dimiliki seseorang. Sampai-sampai dulu ditanamkan orang-orang komunis di negeri ini dengan istilah musuh mereka adalah tujuh setan desa. Tahu gak tujuh setan desa yang mereka tanamkan dulu? Mereka sangat benci dengan tujuh orang ini yang dianggap sebagai setan desa, kata mereka. Yang pertama, tuan tanah. Jadi komunis ini tidak menginginkan adanya orang memiliki tanah. Semua milik bersama. Jadi gak ada yang memiliki. Semua milik negara. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Makanya kalau kita gak tahu, oh iya bagus ya. Kalau orang-orang yang lemah, kamu selama ini petani kerja gak punya tanah sendiri, ini tanah-tanah milik bersama. Wah, mereka terprovokasi mudah, hadirin. Hati-hati. Ya. Terus yang kedua yang dianggap mereka setan desa, lintah darat. Terus para tengkulak yang ketiga. Ya. Para tengkulak mereka itu, bos-bos bisnis yang memiliki perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Mereka menganggap perusahaan itu milik bersama. Tidak boleh dimiliki seorang. Hadirin. Kemudian tukang ijon, para pemborong yang masih suka borong-borong tanaman itu. Ya, tukang tebas. bukan tebas tebang pohon, tapi tebas itu suka borong-borong buah yang masih di pohon. Istilah tuang ijon. Kemudian yang mereka anggap sebagai ya, apa namanya, setan desa, kapitalis birokrat. Orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan di pemerintahan, yang mereka anggap juga musuh mereka, bandit-bandit desa. Ya. Kemudian yang terakhir, yang dikatakan tujuh setan desa oleh mereka itu dianggap adalah para pemungut zakat, para kiai yang suka ngumpulin zakat. Mereka anggap setan desa itu. Hadirin, lihat, sungguh mereka ini orang-orang yang sudah terbalik. Karena memang tidak ada dasar agama. Mereka sudah keluar dari fitrah yang sebenarnya. Maka perhatikan apakah benar upaya ideologi komunis yang ingin menegakkan keadilan kepada seluruh rakyatnya benar-benar terwujud? Dusta, dusta. Ya. Kita baca sejarah, hadirin, mungkin nanti antum bisa baca. Upaya asatidah kita Ahlus Sunnah di negeri ini telah membagi yang seperti ini. Awas komunis bangkit kembali. Ini penting antum baca. Karena ini upaya asatidah kita Ahlus Sunnah di negeri Indonesia ini dalam rangka mengingatkan kaum muslimin di seluruh penjuru negeri ini untuk mewaspadai bahaya besar muncul di negeri ini. Jangan sampai menjadi petaka generasi kita kelak. Ya? Di mana mereka asatidah menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin untuk sadar dan kembali kepada agama yang benar. Sungguh ideologi mereka komunis sangat bertentangan dengan Islam. Mereka palsu seperti Mao Zedong mamanya, ya, penguasa komunis Cina yang diagung-agungkan, yang dielulukan, yang katanya pemerataan, kemakmuran, keadilan bersama dan semisalnya slogan mereka, semboyan mereka. Pada kenyataannya mereka yang menikmati keenaannya, kesenangan-kesenangannya hanya orang-orang kelas atas, yang di bawah tetap miskin, rakyat tetap sengsara. Beda dengan konsep Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum muslimin ingat. Dusta komunis yang mengatakan membela kaum tertindas, kaum jelata. Islamlah sebenarnya. Kalau kita mau jujur, Islam adalah agama yang telah benar. Ya, sangat memperhatikan kaum miskin dan kaum yang terlantar. Coba perhatikan. Sampai Allah turunkan ayat ara'aitan ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Perhatikan, tidakkah kau melihat mereka orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Hadirin, Allah mengecap, Allah memberikan cap atau memberikan nama mereka-mereka itu sebagai orang-orang yang ingkar hari pembalasan. Siapa mereka? Orang yang tidak punya kepedulian, ya, kepada anak-anak yatim. Tidak mau peduli memberi makan kepada mereka, orang-orang miskin. Ini ajaran Islam menekankan kepada umatnya supaya punya kepedulian. Anak-anak yatim yang tidak punya orang tua, terlantar mereka, perhatikan. Orang-orang miskin yang kekurangan, perhatikan. Sehingga Islam mewajibkan yang punya kelebihan dari harta, infakkan. Dalam Islam ada perintah zakat, ada perintah sedekah, ada perintah infak. Semua ini sebagai bentuk supaya terjadi kehidupan manusia seimbang. Memang Allah ciptakan manusia ada kaya, ada miskin. Semua rezeki yang menentukan bukan kita manusia, tapi rezeki itu semua yang menentukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tidak bisa menentukan nasib sendiri-sendiri atau menentukan rezeki sendiri. Hadirin, yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan di antara kita manusia berbeda. Ada yang Allah ciptakan menjadi orang kaya, berkecukupan, punya kemampuan. Ada orang yang lemah, tidak punya apa-apa, miskin, terlantar. Ini semua supaya apa? Antara kita ada kerjasama. Dan hadirin, Allah sampaikan dalam firman-Nya, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Kata Allah Ta'ala, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki kepada mereka, orang-orang yang lemah dari kalangan budak mereka yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah menegur orang-orang kaya yang tidak mau mempedulikan orang-orang yang di bawahnya yang miskin sebagai bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah. Dan ingat, yang namanya sedekah ya ikhwah, tidak mesti orang kaya itu yang sedekah. Ternyata banyak orang kaya juga tidak bisa sedekah. Maka jangan engkau mau sedekah nunggu kaya, karena tidak mesti orang kaya bisa sedekah. Yang sedekah itu orang punya kesadaran, punya kepedulian. Banyak negeri ini orang-orang kaya dari kalangan muslimin, kalau mereka semua itu benar-benar mengelola zakatnya, mengeluarkan zakatnya, dan dikelola dengan benar zakat tersebut, niscaya orang-orang miskin di negeri ini akan terangkat mereka, tertanggulangi mereka, tidak akan sulit kehidupan mereka. Betul enggak? Kalau orang-orang kayanya mereka peduli, ya. Sehingga hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Allah katakan tentang masalah rizki ini, Al-walam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yu'minun. Kata Allah taala, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki dan menyempitkan bagi yang Allah kehendakinya? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, ingat kesenjangan ekonomi sosial, ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bagi umat Islam ini bukanlah hal yang memicu pertikaian dan permusuhan. Tapi ini memicu kita, mendorong kita untuk apa? Kata Allah, fata'awanu 'alal birri wattaqwa. Mendorong kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan bahkan mendorong kita untuk punya apa? Sikap peduli. Ya. Beda dengan yang ditanamkan orang-orang komunis. Mereka justru memanfaatkan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dia itu, ya, dari rakyat jelata, diprovokasi untuk ditanamkan kebencian kepada mereka, orang-orang kaya, para penguasa yang dianggap tidak adil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini tidak benar. Ideologi mereka keliru. Perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita kaum mukminin, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar. Adapun kepada anak-anak yatim, maka kalian jangan menghardiknya atau kalian jangan menyia-nyiakannya. Dan kepada orang-orang yang meminta-minta, jangan kau menghardik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, biasanya di tengah masyarakat anak yatim adalah anak yang terlantar. Kadang orang tidak menghiraukan, tidak mempedulikan karena dia tidak punya bapak. Ya. Inilah peran kita kaum mukminin punya peduli. Allah sudah perintahkan pada anak yatim, perhatikanlah. Sampai Rasulullah SAW memberikan motivasi, siapa yang menjaga, memelihara anak yatim nanti di surga denganku seperti ini. Maksudnya bukan kayak jari ini jubilangannya, tapi menunjukkan apa? Betapa dekatnya orang yang mengasuh anak yatim dengan Nabi SAW. Dekat mereka di surga. Ya? Maka dari itu perhatikan mereka. Nah hadirin, yang diperhatikan anak yatimnya. Lah kalau mboe, ibue, nah kalau masih mau ya perhatikan. Nah gitu. Tapi yang penting anak yatim, ya. Kalau ibunya bukan ibu yatim, ibunya ya janda. Nah, gitu, bukan ibu yatim, anaknya yang yatim. Nah ini pendekatan anaknya atau ibunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang diperhatikan anaknya. Bantu ikhlas karena Allah, jangan karena mau ambil ibunya. Terus wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta, jangan kau menghardik. Menghardik saja tidak boleh. Perlakukan dengan baik. Kalau engkau mau kasih kepada orang yang minta, kasih dengan baik. Kalau engkau enggak ngasih, tolak dengan baik. Jangan menghardik, jangan mengusir. Hadirin yang dimuliakan Allah, biasanya orang meminta karena butuh. Nah lihat ya, perhatikan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Balad Allah juga menyampaikan kepada kita ya, tentang wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa itu dimaksud dengan aqabah, jalan yang menanjak? Fakur raqabah, yaitu memperhatikan ya, kaum orang-orang yang dia apa ya, fakur raqabah, yaitu membebaskan para budak-budak yang ingin membebaskan diri, bantu bebaskan. Ini ada jalan untuk menanjak, jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Bebaskan budak. Wa it'amun fi yawmin dhi masghabah. Dan berikan makan pada hari yang orang kesulitan. Hadirinya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiman dha maqrabah. Anak-anak yatim yang masih ada kerabat. Aw miskinan dha matrabah. Atau orang-orang miskin yang dia sangat kesulitan hidup. Bantu mereka, supaya engkau naik derajatnya di sisi Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, al-yadul uliya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas, yang memberi maksudnya, jauh lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Dan ingat, kita ketika memberi seseorang bantuan, kita tidak boleh mengungkit atau menyakiti yang diberi. Harus ikhlas karena Allah semata. Inilah ajaran Islam kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan terus menolong hambanya selama hamba masih peduli menolong kepada sesamanya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lihat ya, kalau ideologi komunis pencetusnya adalah orang kafir yang jauh dari petunjuk, bahkan bertentangan dengan petunjuk, herannya ada dan banyak orang mengikutinya. Sedangkan Islam yang jelas-jelas petunjuknya, Qurannya tidak ada perubahannya, dan sudah jelas praktek pengamalannya, orang Islam sendiri masih enggan. Betul? Orang Islam ini masih enggan. Enggan apa? Enggan mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Suruh ngaji saja tidak mau, apalagi suruh ngamalkan. Itu hadirin, ngaji khawatir mbok pinter, ngamalnya khawatir mbok melarat. Ya, bahas zakat, ojo bahas zakat, mengko ndak kon zakat. Bahas puasa, ojo bahas puasa, mengko ndak kon puasa, soro. Hadirin, ya apa ini? Ya, ngaji khawatir pinter, orang mana apa mana, hati-hati. Makanya banyak kaum muslimin yang mudah terprovokasi dan terbawa ideologi yang muncul. Muncul khawarij, muncul khawarij, ikut. Muncul mutazilah, ikut mutazilah. Muncul murjiah, ikut murjiah. Muncul sufi, ikut sufi. Muncul tarekat, ikut tarekat. Bahkan lebih laris tarekat ini daripada sunnah. Padahal orang ikut tarekat harus bayar. Baik hadirin, maka antum perhatikan, tidak ada satu pun tokoh komunis kecuali dia orang kejam dan sangat bengis. Ya. Dia sangat kejam dan sangat bengis. Baik dari pencetusnya yang di Rusia ataupun yang di Cina ataupun yang di negeri kita ini hadirin. Dia adalah orang-orang yang bengis, begitupun kader-kader yang dikadernya untuk menjadi orang yang sadis dan bengis. Sampai pun antum tahu siapa yang bantai mereka, yang menyiksa para jenderal itu, bukankah itu dari kader-kadernya komunis? Wanita Gerwani, gerakan wanita Indonesia, dan yang semisal mereka, ditambah lagi gerakan-gerakan yang lainnya. Hadirin hati-hati, Islam tidak mengajarkan bentuk apapun dari bentuk-bentuk seperti ini. Islam mengajarkan agama ini rahmat. Dan hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang sangat penyayang kepada umatnya, sangat belas kasihan kepada kita umatnya. Dan ini bukan berita dusta, tapi Allah Ta'ala sendiri yang telah sebutkan dalam firman-Nya. Dalam surat At-Taubah 128, Allah telah menyatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah katakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan Allah, seorang Rasul dari kalangan kalian manusia, yang mana kata Allah Ta'ala berat terasa olehnya penderitaan kalian. Kemudian Allah sebutkan betapa besar keinginannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian untuk menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beriman. Dan beliau kepada orang-orang mukmin, raufur rahim, beliau amat sangat pengasih dan penyayang, belas kasihan dan sangat penyayang Rasulullah SAW. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis dari Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, beliau menuturkan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau adalah orang yang sangat-sangat sayang kepada umat ini. Beliau akan selalu membimbing mereka orang-orang yang sesat kepada petunjuk, membantu mereka orang-orang yang lemah, membantu mereka orang-orang yang miskin, dan kepedulian mereka semua di atas syariat Allah Ta'ala dalam prinsip yang sangat agung, yakni ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam tidak pernah menekan orang-orang yang lemah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Innama yansurullah hadhil ummah bidu'ifiha bidakwatihim wa bisolatihim wa ikhlasihim." Sungguh, saya mohon kalau ada yang ngantuk saudaranya, bangunin, jangan dibiarkan. Ini suasananya hujan, baru ada karpet, sedap sono nanti ya, apalagi sondor badan di dinding, waduh, hati-hati hadirin ya. Kalau sondor badan di dinding sandar begini, otomatis mata saya bisa terbuka lagi ya. Angin sepoi-sepoi, dingin-dingin, Masya Allah. Jangan mengantuk, nanti gak ngerti lagi. Yang kita peringatkan bahaya komunis, malah yang diikuti komunis, bahaya. Ini bahaya bukan? Harus diikuti. Ya. Ini mengancam kaum muslimin. Perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, innama yansurullah hadil ummah. Sungguh Allah Ta'ala, ya, belum menyatakan sesungguhnya, Allah akan menolong umat ini. Bidu'ifiha, dengan orang-orang yang lemah di kalangan umat ini. Sebab apa? Bida'watihim wa bisolatihim wa ikhlasihim. Dengan doa-doa mereka, dengan sebab sholat-sholat mereka, dengan sebab keikhlasan mereka. Hadirin, ini tazkiyah Nabi SAW. Ternyata orang yang lemah, orang-orang miskin, mereka itu lebih di dalam apa? Doanya, sholatnya, ikhlasnya. Mereka sholat lebih khusyuk daripada orang kaya, betul enggak? Jujur aja. Kalau orang miskin mau pikir apa? Yang dipikir cuma sholat ke kebun selesai, atau sholat lanjut kerja selesai. Kalau orang kaya pikir neraca, nota yang ini, yang barang ini, yang itu, yang oh banyak yang dipikir ya. Relasi yang ini, kontrak ini, yang itu, banyak yang dipikir orang kaya. Orang miskin yang penting saya kerja, nanti dapat uang beli beras selesai. Ibadah khusyuk minta, ya Allah beri kami cukup, beri kami rizki yang halal. Doanya ikhlas. Ya, mereka lebih ikhlas. Kalau orang kaya kadang bantu orang lihat-lihat. Ya, bisa bantu, dia bantu apa dari saya? Dia akan tuker balas budi kalau enggak pernah. Nah, maka hadirin, jangan kita sodako nunggu kaya. Karena betapa banyak orang kaya enggak bisa sodako, betul? Jujur aja. Banyak orang kaya yang punya sedekah, banyak orang kaya punya uang, suruh ta'awun, enggak pernah ta'awun. Uangnya banyak, tapi yang ta'awun ya yang miskin lagi, itu lagi, itu lagi. Yang miskin lah yang ta'awun. Yang kaya nanti giliran tidak diminta ta'awun karena dia punya mau, ingin duduk dalam kursi yang enak, bagi-bagi uang. Enggak diminta, bagi-bagi. Tapi ada maunya. Itu hadirin. Ini bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita ta'awun alal birri wat taqwa. Naam, perhatikan. Rasulullah mengatakan bahwa Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemah. Jangan kita meremehkan mereka yang lemah, ya ikhwah. Doanya mereka, sholatnya mereka, ikhlasnya mereka, inilah. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mendakwai orang-orang kaya dari kalangan mereka, tokoh-tokoh musyrikin Arab ketika itu, ya, mereka diinginkan imannya oleh Nabi SAW. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah. Allah menegur kepada Nabi SAW, ya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu wahai Nabi, untuk engkau selalu tetap bersama mereka, orang-orang yang selalu berdoa pada Allah pagi petang, mengharapkan ridho dan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ya, engkau bersabar dengan mereka dan jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka. Kau inginkan dunia bersama mereka, jangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ingat hadis ini, ya, bahwa Islam sebenarnya adalah agama yang benar-benar mempedulikan dan memperhatikan orang-orang yang lemah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Islam adalah pembela yang sebenarnya, yang membela kaum muslimin, membela kaum yang lemah, membela kaum yang tertindas. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam ini telah mengentaskan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin papa, dengan cara yang mulia, tanpa harus mengeksploitasi kaum muslimin, tanpa harus, ya, mempertarungkannya mereka antara yang kaya dan miskin. Tidak, Islam sangat mengangkat. Yang kaya dianjurkan sedekah, yang miskin diharuskan untuk sabar dan tetap mereka, ya, sabar dan menahan diri dari perbuatan jelek. Tidak boleh mencuri walaupun miskin, harus cari rezeki yang halal. Yang kaya tidak boleh bakhil, harus mereka sedekah. Supaya terjadi dengan sedekah ini, kalau dilakukan dengan ikhlas, yang orang jahat menjadi baik. Coba perhatikan hadirin, dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan tentang seorang yang akan berniat sedekah dan dia telah berucap akan diberikan sedekah kepada siapa yang ditemuinya, tidak pandang-pandang orang. Siapa yang ditemui pertama itu yang diberi. Malam pertama dia keluar membawa sedekahnya, ketemu dengan pencuri, dia berikan tanpa tanya, kamu pencuri bukan? Tidak tanya itu. Oh ya, keluar dengan sedekahnya diberi. Dia pulang. Besok malamnya dia keluar dengan sedekah lagi, ketemu dengan orang kaya. Tanpa dimintanya, kamu butuh uang enggak? Enggak ditanya. Ini dikasih. Orang kaya terima. Ya namanya manusia, biar kaya dikasih mau enggak? Maulah. Ya, terima. Terus ketiganya, malam ketiga dia keluar sedekah, ketemu pelacur. Dikasih, diterima. Lihat hadirin yang beliau kabarkan, pengaruh dari keikhlasannya sedekah orang ini. Dengan dia sedekah yang karena Allah, yang menerima ini pertama orang pencuri. Pencuri sadar, kenapa saya pencuri? Sedangkan Allah kasih saya rezeki, saya harus mencuri. Akhirnya dia tinggalkan pencuri. Tidak lagi jadi pencuri, dia sadar. Tanpa mencuri juga dapat rezeki, kenapa harus mencuri? Makanya ingat anak-anak, jangan ada orang punya buah kamu ambil tanpa bilang. Ya, harus izin dulu. Ya. Kalau izin mungkin kalau kamu ambil cuma 1-2 buah, kalau izin bisa dikasih, sudah ambil sekuatmu. Kan lebih banyak. Ya. Izin bilang dulu. Yang kedua, diberinya kepada orang kaya. Orang kaya ini sadar. Kenapa saya sudah kaya banyak uang kok masih terima? Mestinya saya juga sedekah kayak dia, sadar. Jadi dermawan. Yang ketiga, pelacur. Kenapa saya berbuat nista, hina, dengan berbuat ya dosa mencari rezeki, sedangkan saya tidak melakukan juga dapat rezeki. Akhirnya dia sadar meninggalkan perbuatan lacurnya. Itu yang kita ambil faedah apa hadirin? Keikhlasan dalam sedekah. Jangan ada tendensi apa-apa. Kita ingin beri-berikan pada orang, kasih. Dan jangan kita mengharap balas budi dari orang itu. Kalau kita memberi sesuatu pada orang, kita mengharap balas budi dari dia, berarti kita enggak mengharap pahala Allah, tapi kita harapan apa? Harapan dari dia. Dan kalau kita mengharap dari orang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita senang dapat balasan, kemungkinan kedua kita kecewa karena apa? Enggak dibalas. Terlalu ya. Saya becek 100 ribu, dia datang cuma 10 ribu. Hah? Kecewa enggak kira-kira? Loh, saya becek 100 ribu kok datang 10 ribu. Masya Allah hadirin. Ikhlas enggak? Islam mengajarkan keikhlasan hadirin. Nah, kalau kamu ikhlas enggak usah mengharap. Nah, kaum muslimin jadi dimuliakan Allah. Ya. Jadi jelas bahwa komunis bukan ajaran Islam, tapi dia sama dengan yang lainnya. Sama dengan mereka orang-orang separatis, liberalis, dan siapa. Ini semua mengancam muslimin. Dan kami ingatkan ini semua karena hadirin kasihan kepada kita, punya anak-anak kita, dan generasi kita, dan diri kita, kaum muslimin secara umum. Jangan sampai petaka besar ya menimpa negeri kita ini yang sangat kita cintai. Dan kita bersyukur Allah masih menggerakkan tokoh-tokoh di negeri ini yang punya kepedulian dengan nasib kaum muslimin di negeri ini. Seperti Panglima TNI yang mengingatkan kepada kita kaum muslimin, coba lihat yang terjadi sebenarnya berita tentang komunis seperti apa mereka dalam membantai para jenderal di tahun 65. Itu baru sebagian kecil kejahatan mereka. Kalau mau tahu banyak, ini salah satu buku ringkasannya. Asatidz sudah mengumpulkan sedikit saja. Kalau buku aslinya kita lihat sendiri, tebal dan sangat banyak. Dan itu hadirnya dimuliakan Allah Ta'ala, sejarah yang gak bisa dipungkiri. Dan orang tua kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mungkin di sini juga ada orang yang umur-umur kayak Pak E itu, Mbah Min, itu sudah menjamani zaman itu. Yang lahir tahun 40-an. Nah, kita yang lahir tahun 2000 kesini yang gak tahu. Ya. Hadirnya dimuliakan Allah, tapi kita hendaknya perhatikan musibah besar itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam tidak untuk radikalisme, tidak pula untuk liberalisme, tapi Islam datang adalah rahmat bagi kaum mukminin. Ya, Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kebenaran, ya, dan sangat ilminya di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang kita sampaikan dalam daurah kita kali ini, dan bukan berarti hanya sampai di sini tentang bahaya komunis yang harus kita ketahui. Lebih dari ini harus kita pahami juga, itu di antara ideologi mereka, kejahatan mereka. Dan sungguh kita berdoa pada Allah semoga upaya mereka selalu Allah gagalkan, dan semoga mereka Allah binasakan. Ideologi mereka semoga Allah hancurkan, dan makar mereka Allah hancurkan. Semoga Allah menjaga negeri ini dalam kebaikan selalu, menjadi negeri yang aman, damai, sentosa, seperti yang kita harapkan dalam doa-doa kita. Rabbi ca'al hadha baladan amina. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, damai, sentosa, negeri yang selalu dapat bimbingan-Mu ya Allah. Demikian pula penguasa kami, jadikan mereka orang-orang yang amanah, orang-orang yang adil dan beriman, yang selalu berjalan di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fi din azina wa iyyakum. Sebelum kami tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan masuk ini, coba kami menjawabnya. Walaupun mestinya pertanyaan ini juga ada yang bersangkutan dengan beliau tadi. Ambil dulu. Ada pertanyaan, boleh apa tidak orang-orang yang kurang ilmunya mencela kekurangan-kekurangan yang ada pada diri-diri pemerintah? atau para ustaz dan para pengasuh anak-anak yang ada di pondok pesantren, dan amalan-amalan apa yang harus dikerjakan oleh para pencela karena para pencela itu telah menyesali perbuatannya. Mohon penjelasannya. Hadirnya dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, hadisnya jelas, mencaci orang Islam hukumnya fasik, dosa besar, sedangkan membunuh adalah kafir. Kalau kita mencaci orang-orang biasa saja yang kalangan muslimin dosa, apalagi kalau mencaci maki penguasa, jauh lebih besar dosanya. Maka Islam melarang kita kaum muslimin untuk mengikuti ideologi mereka, orang-orang radikalisme, atau mereka orang-orang liberalisme yang menyerukan kebebasan bersuara. Islam telah membimbing kita kaum muslimin, kalaupun ada kekeliruan pada penguasa, ada kesalahan, kedzaliman yang dilakukan penguasa, maka Islam telah membimbing kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyan sahali sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan walakin liyakhud bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaka wa illa kana qad addal ladhi alaihi lahu. Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka caranya jangan disampaikan terang-terangan di muka mimbar atau dengan orator, dengan demo, kemudian dia mengadakan orator di jalan-jalan, keliling, berjalan. Jangan demikian. Namun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia ambillah penguasa itu tangannya atau datanginya, kemudian sembunyi-sembunyi mendatanginya, kemudian sampaikan nasihatnya. Jika diterima, itu yang dimaukan. Jika tidak terima, kita sudah tunaikan amanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga hadis diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan, samitu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultan ahanahullah. Siapa yang suka meremehkan sultan, penguasa, Allah akan menghinakan dia. Maka perhatikan, tobatlah kepada penguasa, kepada Allah Ta'ala, kemudian berbuat baiklah kepada penguasa. Saya ulangi, tobatlah kepada Allah Ta'ala, kemudian berbuat baiklah kepada penguasa. Caranya bagaimana hadirin? Kita taat pada penguasa. Perhatikan, sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hadis dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayakumu fi rijalun qulubun qulubus syayatin fi jismani insin. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Beliau mengatakan, akan muncul sepeninggalku nanti para penguasa yang tidak memberi bimbingan manusia dengan petunjukku, tidak pula mereka membimbing dengan sunnahku. Mereka bangkit atau muncul di tengah-tengah manusia orang-orang yang hati mereka seperti hati setan dalam bentuk manusia, jahat hatinya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman berkata, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan kalau aku dapat di zaman itu? Maka beliau mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau tetap mendengar dan taatlah kepada penguasa. Wa in daraba dhahruk, kalaupun dipukul punggungmu, ukhidha maluka, diambil, dirampas hartamu, fasma'u wa ati, kau dengar, kau taat. Jelas? Tidak seperti ideologi mereka, orang-orang teroris Khawarij, ya, atau dari mereka orang komunis yang memberontak pada penguasa yang tidak seideologi dan mereka dibinasakan di basminya. Maka kepada ikhwah yang mamanya menanyakan ini tadi, kalau kepada ustadz pengasuh anak-anak di pondok pesantren kita mencelanya, datangi, minta maaf, ustadz, minta maaf, saya pernah mengatakan begini, ya, saya menyesal, semoga ustadz menjadi atau dijaga Allah Ta'ala dari kesalahan. Saya juga minta maaf, semoga Allah menjaga dari kesalahan kembali. Minta maaf, kenapa hadirin? Haknya kita meminta maaf. kepada saudara kita. Kalau kita berbuat salah dengannya, berkenan dengan dirinya. Kalau dengan Allah kita taubat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan berikutnya. Afan Ustaz, ana mau tanya. Ana seorang wanita menyusui susuan, seorang laki-laki yang ingin ana tanyakan, apakah boleh ana membuka wajah di depan seperti layaknya saudara kandung? Iya. Saudara laki-laki susu sama dengan saudara kandung. Ya. Kita boleh menampakkan wajahnya di depannya, tidak mengapa. Karena dia mahram. Ya, saudara susu sama dengan saudara kandung. Bahkan kalau kita menyusu kepada seseorang, ibu susu itu mahram kita, kemudian bapak susu, kemudian anak-anak yang dari ibu itu, semua mahram kita. Ya, sama dengan anak kandung kita. Posisinya di kalangan keluarganya. Apa yang menjadi mahram buat mereka? Bagi kita juga mahram jadinya. Kemudian pertanyaan berikut, adakah doa setelah sholat fardu dan bagaimana cara berdoa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Hadirin, doa setelah sholat fardu yang dituntunkan Nabi, beliau setelah selesai salam ya, baca istighfar 3 kali, ada pelajar mengucapkan takbir, kemudian istighfar 3 kali, kemudian setelah itu beliau baca Allahumma antas salam minkas salam, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai terserah 10 kali, 3 kali, 7 kali terserah ya. Baca itu. Terus baru kita membaca ya. Allahumma lamani lima ataita ya. Terus baru subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allahu akbar sama 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita ya, bangkit sholat sunnah. Kalau mau doa yang panjang setelah sholat sunnah kita doa. Kalau setelah sholat fardu kita wirid, baca doa-doa seperti tadi. Kalau setelah sholat sunnah kita mengangkat tangan doa, bagus. Ya, tidak langsung habis sholat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus kita doa panjang, kita doa. Bukan itu yang dituntunkan beliau Rasulullah SAW, wallahu a'lam bishawab, tapi beliau baca wiridan tadi terus beliau. Nah, biasanya sholat sunnah kalau beliau sholat di rumah, sholat sunnah di rumah. Kita di masjid, sholat sunnah di masjid, kita doa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam tentang masalah orang yang angkat tangan doa setelah sholat fardu, apakah harus selalu begitu? Wallahu alam bishawab. Kami tahu tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Apalagi kalau doa dipimpin, yang lain mengikuti amin amin saja. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada doa zikir sendiri-sendiri. Walaupun dalam satu masjid 100 orang semua dikit sendiri terus sehingga suaranya keras, gemuruh, tidak mengapa. Tapi jangan dipimpin. Ya, jangan imam memimpin. Ilahi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua serempak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, semua serempak. Tidak begitu. Biarkan masing-masing. Sehingga bersautan ini baca subhanallah, alhamdulillah, terserah. Bersautan. Dikeraskan, iya. Dikeraskan tapi tidak terlalu keras. Ya, karena Rasulullah SAW itu dikatakan para sahabat, mereka mengetahui selesai beliau sholatnya dengan zikir yang beliau suarakan. Manakah yang lebih afdol, berzikir sebelum salam ataukah berzikir sesudah salam? Sesudah sholat, dan apakah zikir itu sudah termasuk doa? Mohon penjelasan. Naam, zikir sudah termasuk doa. Doa juga masuk zikir. Di antara zikir ada doa. Doa itu zikir. Ya, menyeru kepada Allah Ta'ala. Terus mana yang lebih afdol? Zikir sebelum salam ataukah sesudah salam? Sebelum salam, sesudah salam, semua ada zikir-zikirnya. Kalau zikir yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jangan dibaca sebelum salam. Nanti makmumnya bubar. Imam kok lama sekali, padahal zikir dulu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yo, makmum bubar. Ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Yang sesudah salam, lakukan sesudah salam. Yang sebelum salam, lakukan sebelum salam. Karena sebelum salam ada zikir apa itu? Beliau tidak luput berdoa dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang beliau baca. Ini sebelum salam baca. Ya, baca itu. Nah, jadi tempatkan sesuatu sesuai dengan tuntunannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menanggulangi jin? Seperti tuyul, suwangi dan semisalnya ya. Ya. Terus apa lagi? Babi ngepet. Terus apa lagi? Ya. pocong, ya, yang suka nyolong. Padahal sudah kami bacaan ayat Quran kok masih hadirin yang nyolong tuyul atau bener apa ada tuyul? Saya heran. Orang ini heran sekali ya. Tuyul yang belum pernah dia lihat percaya Allah yang nyata-nyata kasih rezeki gak mau beriman. Ini kan lucu sekali. Yang jelas-jelas Allah sudah menciptakan dia, memberi rezeki dia, suruh iman susah. Lah tuyul kok diimani? Oh tuyul jahat, begini. Malah ada orang yang minta ngingut tuyul ben jadi sugih. Lucu sekali ya hadirin. Yang ngasih sugih bukan tuyul tapi Allah lah, kok minta tuyul itu. Tuyul siapa ini? Hadirin, katanya tuyul makhluk halus, makhluk kecil. Ya tentunya itu setan, enggak usah minta ke setan. Kalau kita ingin rumah kita selamat dari tuyul, kata Rasulullah SAW, kalau kita masuk rumah, baca bismillah kita masuk rumah, buka pintu, maka setan tidak akan masuk rumah kita. Yang di rumah lari menjauh, apalagi tuyul enggak mungkin masuk. Mungkin engkau bangga saking senengnya itu rezeki banyak, masuk rumah ketawa-ketawa enggak doa. Taruh uang lupa enggak doa, tuyul seneng, tak ambil. Salamu sendiri. Kalau kamu zikir insya Allah tidak. Tapi katanya sudah baca Quran. Baca Quran, lo bacanya benar apa enggak? Nah, dipertanyakan hadirin. Rumah yang di situ tidak ada gambar, tidak dipakai maksiat, insya Allah selamat dari syaitan. Jangan sampai engkau baca Quran tapi di tempatmu televisi, sama saja. Ya kamu baca Quran bolak-balik tuyul ya masih masuk terus. Ya karena televisimu masih terus. Kenapa? Gambar-gambar itu jadi mediasi jin masuk. Loh televisi kan bukan gambar. Ya Allah hadirin, yang namanya gambar itu ada yang ditempel di dinding, ada yang gerak. Apalagi televisi itu gerak. Ya, makanya Nabi Ibrahim berdoa, wajanubni wabaniya anak budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah ya berhala. Berhala itu gambar, bisa patung, bisa gambar. Patung itu enggak gerak. Gambar itu bisa juga gambar di dinding atau gambar di buku atau yang di televisi, sama itu gambar. Hati-hati. Jangan sampai engkau mengundang pintu masuknya setan ke rumahmu dengan memasukkan gambar-gambar di rumah sehingga setan pun gampang masuk. Hati-hati. Ya. Hadirin, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memandikan jenazah yang mempunyai penyakit yang apabila dimandikan kulit tubuhnya rusak lembek umpamanya. Dimandikan semampunya. Kayak orang-orang naudzubillah min dzalik, orang-orang yang kena penyakit AIDS yang sudah tingkatan parah, itu tubuhnya akan lembek, berlendir kayak papeda. Berlendir. Itu sulit dipegang, licin. Ya, bagaimana caranya? Buka bajunya lah, siram dia. Semampunya digosok dengan kain, mandikan, setelah itu tutup, bungkus. Ya. Bagaimana dengan orang yang hancur? Mamanya ketindis truk sampai terbawa hancur, atau di Jawa ketindis kereta, ke bawah dagingnya hancur. Dikumpul yang mampu dikumpul. Setelah itu disiram mandi. Mandinya enggak bisa mandi kayak jenazah yang utuh. Tentunya ya kita sudah niatkan mandikan dia. Begitu tetap dimandikan. Ya. Ini kulitnya tubuhnya rusak atau lembek, tetap dimandikan hadirin, biar luka juga disiram. Dan kemudian dibungkus. Karena rukunnya jenazah itu dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Selesai. Enggak ada perintah ditahlili, enggak ada. Hah? Dia sini, tidak ada. Nah, itu rukunnya. Jangan sampai keliru. Jadi tahlilan, yasinan bukan rukun mayat. Tapi itu kendurinan, kepungan, itu tradisi. Hadirin, pertanyaan berikutnya. Ana mau tanya, kita tidak dibolehkan untuk ikut dalam pemilu, sedangkan pemilu itu kegiatan dari pemerintah. Bukan kita harus mentaati pemerintah. Waktu itu yang mencalonkan dia ada seseorang yang muslim. Hadirin, pemilu sudah kita tahu, ini adalah hak kita masing-masing. Makanya dulu ada istilah luber. Apa itu luber? Langsung, umum, nah, rahasia. Rahasia kok Ditanyakan, enggak usah ditanyakan. Mau milih ya kono-kono, tidak milih ya. Terserah kan begitu. Hak masing-masing kita. Tapi secara syariat, pemilu itu sendiri di dalam pandangan Islam, istilahnya demokrasi, itu bukan dari Islam asalnya. Hanya kita tidak boleh kepada pemerintah kita memberontak. Kemudian kalau kita mau, istilahnya itu memilih terserah. Kalau mau tidak, kita ikuti syariat Allah Ta'ala. Ya, yang penting jangan kita melakukan aksi pemberontakan, aksi yang semisal itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kita tidak mentaati dalam hal yang dilanggar syariat. Dalam hal yang ma'ruf, kita mentaatinya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, wallahu'alam bisawab, antum bisa baca tentang hukum demokrasi. Hukum itu saja, hukum demokrasinya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apakah boleh kita menerima bantuan dari pemerintah yang diamanahkan kepada kepala desa atau kepala dusun dan dibagikan kepada masyarakat? Iya, tidak diperdikasi pemerintah. Itu kan ibaratnya baitul mal yang dibagikan kepada rakyat. Kalau itu tidak ada tendensi apa-apa dan tidak ada tuntutan apa-apa, ya kasih, terima. Diberi, terima. Kecuali antum diberi Shopee, jangan mau. Kalau diberi uang, ya terima, itu hak rakyat. Pemerintah yang kasih dan diberikan pada masyarakatnya, terima bantuan itu, ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang diberi oleh mereka calon-calon anggota dewan, mungkin ini ditinjau dulu. Iki sampean ngai aku duit, iki apa maksudnya? Wis pokoknya aja lali engko nomor telu ya. Nah kalau ini ya dipertimbangkan, wis kono-kono, ambil udah, ya. Saya enggak milih. Nah, itu bisa. Tapi kalau pemerintah yang ngasih, dikasih memang bantuan untuk rakyat kayak apa? Bantuan-bantuan beras orang miskin ya. Raskin ya, ada beras miskin. Dikasih, terima itu pemerintah kita punya kebaikan memberikan kepada kita, terima rakyat. Ambil. Yang semisal itu barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab, hadirin yang dimuliakan Allah, sudah masuk zuhur, hampir sampai di sini juga insyaallah. Yang belum, insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita sambung pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.